Permintaan dari Bapak Kepala Desa Baturejo. Ya. Dari Bapak Kepala Desa Baturejo. Bapak Nur Subiakto ST. Bapak Nur Subiakto ST. Subiakto ST. Oke. Berarti ini laku Sonia. Oh, berarti langsung ini, langsung. Oke, okay. Kali teman kedua barunya Palapam. Kita sekali lagi buat Anda semuanya, Bomber-bomber Community New Palapam. Sonia, hanyalah diriku yang selalu Sonia kasihku, aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Aku mau jadi bulu matamu, pelindung dari cahaya dan debu. Aku mau jadi pemerah bibirmu yang menambah kecantikanmu. Sonia kasihku, Sonia, oh Sonia, Sonia kasihku, aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Yang akan dapat menyentuh tubuhmu. kita kembali lagi New Palapa Bombur. Terima kasih. Matur sembahun Pak Bos. Kepadamu, hanya kepadamu. Mas Bos nggih, sabar dulu nggih. Matur suwun. Terima kasih, Bos.